kecilku senangnya. Aku selalu dimanja apa yang ku minta, selalu saja ada dari mama, dari papa. Cium aku dulu saat ku tiba berulang tahun. Senangnya hadiahku boneka. Sampai kini ku suka, kini aku telah dewasa. Boneka ku bawa selalu, ingin ku kembali ke masa yang lalu. Bahagianya dulu waktu kecilku, ku dengar cerita mama papa bilang aku lincah lucu waktu kecilku. Jalan. And good cut, dapat ya? Lepek, coba.